ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ma ba'd. Hadis di pembahasan terakhir bab ruha wa tamaim masih tentang jampi-jampi dan jimat. Qala al-musannif rawahu rawa Ahmad an Ruwaifi. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ruwaifi. Ruwaifi ini adalah sahabat Nabi yang bernama Ruwaifi bin Thabit al-Ansari radhiyallahu anhu. Qala Ruwaifi bin Thabit al-Ansari radhiyallahu anhu, dia berkata, ya Rasulullah, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya Ruwaifi, la'alla al-hayata satatulu abik. Wahai Ruwaifi, bisa jadi hidup yang panjang, umurmu panjang. Ini diantara tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bukan memprediksi, bukan apalagi meramal, namun wahyu dari Allah. Dan kenyataannya memang sahabat Ruwaifi radhiyallahu anhu itu berumur panjang. Disebutkan oleh para ulama qatala umruhu, umur beliau panjang. Beliau menghabiskan waktunya di Mesir. Ya. Fa akhbirin nas, maka kabarkanlah kepada manusia. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ruwaifi untuk mengabarkan kepada manusia. Maka ini adalah dalil tentang pentingnya tabligh, menyampaikan ilmu, menyebarkan akidah yang sahihah, mendakwahkan manusia untuk meninggalkan kesyirikan. Fa akhbirin nas, maka kabarkanlah kepada manusia. Anna man aqada lihyatahu, bahwa barang siapa yang mengikat jenggotnya, kepang-kepang gitu. Au taqallada wataran, atau yang mengalungkan tali busur panah di leher onta atau di leher anak kecil supaya terhindar dari penyakit ain, au istanja biroji idabatin au ida au admin, atau yang beristinja cebok ya, dengan kotoran hewan atau tulang hewan, fa inna muhammadan bariun minhu, maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengabarkan, berlepas diri dari orang yang seperti itu. Dari orang yang tiga jenis, yaitu tadi apa? Yang apa namanya? Mengepang-epang jenggotnya. Ya, yang kedua yang mengalungkan tali busur di hewan unta demi terhindar dari penyakit ain atau dari anak kecil sebagai jimat. Ya, awistanja biroji, atau yang beristinja cebok dengan kotoran hewan atau tulang, maka Nabi Muhammad SAW berlepas diri darinya. Bisa dipahami sini? Syarhul kalimat, ya, penjelasan kosakata. Ya, dijelaskan di sini, kata Nabi SAW, man aqada lihyatahu, barang siapa yang aqada, mengikat jenggotnya, mana ta'jid atau taj'id, mengkeritingkan, mengepang, taj'id ya, barang siapa yang mengepang jenggotnya. Nah, maksud mengepang jenggot di sini kata beliau, aqadaha ala wajhin yushiru bitakabburin au yushiru birif'ati wa ta'nis wa ta'annus, yaitu mengepangnya, mengikatnya sebagai bentuk mengesankan kesombongan, atau yushir, memberikan kesan rif'ah, orang itu sebagai orang yang tinggi, yang memiliki kedudukan yang tinggi, atau ta'annus, atau seperti banci ya, seperti kewanita-wanitaan, karena wanita suka mengepang rambutnya, dia mengepang jenggot dia. Wakila, ada yang menyatakan aqadaha fis shalah, yaitu larangan mengikatnya ini di dalam sholat. Jadi makna mengepang atau mengikat jenggot dijelaskan oleh para ulama, bahwa memang para ulama menjelaskan maksud hadis ini dengan berbagai varian tafsir atau penjelasan dari para ulama. Nah, diantaranya para ulama menyatakan bahwa mengikat jenggot ini, ya ini adalah kebiasaan orang-orang Persia, bahwa mereka dahulu ketika berperang, mereka mengikat jenggot-jenggot mereka, ya karena takabur, karena sombong, ya karena sombong. Maka kita diperintahkan oleh syariat Islam untuk ya tidak bertasabuh, tidak menyerupai mereka. Ini yang sisi yang pertama yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu karena orang-orang Persia ketika berperang biasa mengepang-epang jenggotnya, mengepang-epang jenggotnya takabur karena sombong. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua yang para ulama jelaskan, sebagaimana dikatakan di sini oleh Syekh Al-Qarawi, yaitu aqadaha fi shalat, mengikatnya di dalam salat, yaitu mengikat jenggot di dalam salat. Maka hal ini adalah salah satu bentuk amalan yang sia-sia dalam salat. Yaitu maksudnya begini, sedang salat dia ngepang-ngepang jenggot begini-gini. Nah, ini berarti al-harakah fi shalah, bergerak-gerak dalam salat. Nah, ini makruh. Dibenci dalam salat, dan ini menunjukkan ketidakkhusyuan. Jadi yang dimaksud oleh beliau aqadaha fi shalah yaitu fi asna'i shalah, di dalam salat. Ketika sholat, dia mengikat-ngikat jenggotnya ketika dia sedang sholat. Bukan sebelum sholat diikat, kemudian dia sholat. Tidak, tetapi di tengah sholat. Ini tafsir yang kedua. Tafsir yang ketiga, bahwasanya yang dimaksud dengan mengikat jenggot ini, ialah yang sering dilakukan oleh orang-orang yang kaya, mereka mentajid, mengepang jenggot-jenggot mereka. Kemudian mereka bagus-bagusin. Nah, ini tajid. Ya, ini tajid namanya, mengepang, karena mereka menganggap ini adalah sebuah rifah, kedudukan yang tinggi. Ya, jadi orang-orang bangsawan. Nah, ini semua diharamkan dalam Islam. Nah, ini tidak boleh. Dan ini tertuang di tafsir yang dijelaskan oleh Syekh Al-Qarawi semuanya. Bisa dipahami sini. Nah, kemudian larangan yang kedua, taqallada wataran. Ya, mengalungkan wataran. Wataran yaitu bekas busur panah yang tidak terpakai kemudian dikalungkan di hewan atau di anak kecil dengan harapan anak kecil atau hewan atau siapa saja yang dikalungkan dengan tali busur tadi terhindar dari mudarat atau mendatangkan manfaat. Nah, kata Syekh Al-Qarawi, allaqahu fi raqbati dabbatihi, yaitu dia mengikatnya di leher hewannya. Kenapa demikian? Min ajlil ain, ya, karena untuk menghindari penyakit ain. Jadi dia ingin menghilangkan mudarat pakai kalung senar tadi, itu apa namanya, busur tadi. Wal watar huwa wahidun autar, wahwa wahidu autaril qaus, yaitu dia adalah bentuk mufrad yang bentuk jamaknya autar, autaril qaus, ya, yaitu tali busur panah, tali busur. Nah, ini. Yaitu dia menjadikan tali busur panah sebagai kiladah, kalung, ya, yang digantungkan tidak hanya mesti terbatas di hewan, tidak terbatas di hewan, bisa juga ke anak kecil atau ke rumah atau ke kendaraan, ya, atau yang lainnya dengan harapan menolak mudarat. Dalam hal ini yang dikhususkan mudaratnya adalah penyakit ain, ya, menolak mudarat, menolak bahaya dan seterusnya. Inilah orang-orang jahiliyah melakukan hal tersebut. Maka ini adalah perbuatan orang-orang jahiliyah. Nah, kemudian istinja yang berikutnya, yang larangan ketiga, yaitu yang beristinja ai istajmara, yaitu cebok dengan benda yang keras, ya, kalau istijmar itu para fuqaha sering membahas ini pada masalah cebok dengan batu dalam jumlah yang ganjil. Maka di sini ya yang diharamkan berikutnya adalah beristinja dengan raji. Apa itu raji? Raus, kotoran. Itu kotoran hewan atau azmin atau tulang hewan. Nah, ini juga tidak boleh. Ya, beristinja yaitu izalatu asalil kharij min sabilain, yaitu menghilangkan bekas sesuatu yang keluar dari dua jalan kemaluan depan atau belakang. Ya, ini beristinja. kalau bahasa kitanya cebok. Nah ini Nabi SAW mengharamkan cebok dengan raus, ya, dengan raus itu kotoran hewan yang telah mengering tentunya. Nah, ini nggak boleh, nggak boleh demikian. Ya, Nabi SAW pernah meminta kepada salah seorang sahabat di tengah perjalanan untuk mengambilkan sesuatu hal untuk beristinja, maka diberikan bekas kotoran hewan yang sudah mengering dan batu. Maka Nabi memilih batu, ya, memilih batu. Dan para fuqaha ya, kemudian mengurainya, tidak hanya terbatas ke batu, ya, bahkan boleh pakai apa namanya tisu, dedaunan, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh para fuqaha Syafi'iyah dan yang lainnya. Nah, maka yang wajib bagi seseorang ketika dia membersihkan dari bekas-bekas sisa kotoran yang keluar dari kemaluan depan atau belakang, ya, dia membersihkannya itu dengan air. Kalau enggak dengan batu dalam jumlah yang ganjil, ya, atau menjamak keduanya, ini lebih afdol. Kalau batu tidak didapati, boleh dengan dedaunan atau dengan tisu dan semisalnya, ya, bukan dengan kotoran hewan. Ya, biroji dabah, roji adalah rausudab. Nah, ini enggak boleh. Atau dengan idom, enggak boleh dengan apa? Dengan tulang. Dengan tulang. Maka Nabi mengabarkan, maka Muhammad SAW diri beliau berlepas diri dari orang tersebut. Maka ini adalah ancaman yang keras, yang menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Haramnya perbuatan tersebut. Kenapa tidak boleh beristinja atau cebok dengan tulang hewan, kotoran hewan? Para ulama menjelaskan, ya, li'anna hataini ma'adataini, karena dua unsur tersebut, ya, ta'amul jin, makanan untuk jin. Yang mana makanan jin? Tulang. Ya. Terus kotoran hewannya apa? Hah? Wa ta'amu dawabihim. Dan kotoran hewan adalah makanan hewan ternak mereka. Jadi jin juga punya hewan ternak. Kayak kita manusia punya hewan ternak, kambing, domba, sapi, kerbau, ayam. Nah, jin juga punya hewan ternak. Ya, yang kayak apa? Yor, jinnya aja gak kelihatan apalagi hewan ternaknya. Jinnya aja gak kelihatan apalagi hewan ternaknya. Pokoknya para ulama menjelaskan, ya, fa'inna al-hataini madataini ta'amul jin wa ta'amu dawabihim. Ya, yaitu kedua hal ini, dua unsur ini, makanan untuk jin. Tulang makanannya jin. Sedangkan kotoran hewan adalah makanan hewan ternak mereka. Nah, barakallahu fikum. Bisa dipahami sini. Nah. Kemudian ya, syarhul ijmali, penjelasan global. Ya, yukhbiruna, kata Syekh Al-Qarawi, Ruwaifi bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu anhu mengabarkan kepada kita fi hadzal hadis, di dalam hadis ini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarahu, bahwa Nabi sallallahu mengabarkan kepada beliau, bi annal hayata satatulu bihi, bahwa kehidupan akan panjang baginya. Dan ini adalah di antara, ya, tanda kenabian Nabi SAW. Itu mengabarkan sesuatu yang akan datang. Ini bukan prediksi atau ramalan, namun inilah wahyu dari Allah. Ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi berbicara dengan hawa nafsunya sendiri, melainkan apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anna alaihi ay yukhbirun nasa salafan anin nabi sallam, dan wajib bagi beliau, wa anna alaihi, wajib bagi beliau, ay yukhbirun nasa, untuk mengabarkan kepada manusia salafan sebagai pesan terdahulu, anin nabi sallam, dari nabi sallam, ya. Dan ini juga menunjukkan wajibnya dakwah, ya, wajibnya dakwah kepada tauhid, bi anna man aqada lihyatahu, bahwa orang yang mengikat jenggotnya, tadi terbagi menjadi berapa tafsirnya? Ya, tiga. Yang pertama, ini kebiasaan orang-orang apa namanya, Persia. Ketika mereka berperang, mereka mengikat jenggot mereka dalam rangka apa? Takaburon, dalam rangka takabur, ya, dalam rangka sombong. Nah, pendapat yang kedua yaitu di dalam sholat. Maksudnya di dalam sholat yaitu ketika dia sholat, dia ngikat jenggotnya. Bukan di luar sholat dia ngikat jenggotnya kemudian dia sholat, tidak. Tapi dia mengikat-ngikat jenggotnya di dalam sholat. Ya, maka para ulama menjelaskan, anna hadza minal abas. Maka itu ada termasuk di antara perbuatan yang sia-sia fi sholati wal harakati fi sholat. Juga ini sebagai bentuk gerak-gerak yang tidak berguna di dalam sholat. Dalam mazhab Syafi'i, bergerak-gerak tidak berguna dalam sholat dengan sengaja, maka batal sholatnya. Ya, dan ini makruh. Ya, dan ini juga menunjukkan orang tersebut tidak khusyuk. Ya, dulu ala adamil khusyuk. Ya, ay barakallahu fikum. Kemudian, aw qallada fi raqbatihi, atau dia mengalungkan di lehernya dia, aw raqbati dabatihi, atau di leher hewan ternaknya, wahidan min autaril qaus, salah satu dari tali busur panah, dengan harapan menolak mudarat atau manfaat, nah, tapi tidak terbatas, dikalungkan di leher kita atau di leher hewan, dikalungkan di sepeda, di motor, di rumah, ya, di rumah usaha, ya, dengan harapan ingin mendatangkan manfaat dan seterusnya, ya, dengan harapan dapat menolak mudarat, mendatangkan manfaat. Nah, ini semua au istajmara bi rausi dabatin au azmin, atau beristinja dengan kotoran hewan atau tulang, maka fa inna Muhammadan sallallahu bariun minhu bariun min fi'lihi hada, maka Nabi Muhammad sallallahu mengabarkan beliau berlepas diri dari perbuatan tersebut, maka Nabi sallallahu berlepas diri. Ya, al-fawaid, faedah yang kita bisa ambil dari keterangan ini, kata Syekh, mu'jizatun Nabi sallallahu haitsu tala umruhu wa ruwaifi umru ruwaifi kama akhbara, yaitu mukjizat Nabi SAW ketika beliau mengabarkan panjangnya umur ruwaifi sebagaimana yang beliau kabarkan. Dan benar, para ulama menyatakan qatala umruhu, ya, sangat panjang umurnya ruwaifi, ruwaifi radhiyallahu anhu, ruwaifi bin Thabit al-Ansari, umurnya panjang. Nah, ini dikabarkan oleh Nabi SAW. Asani yang kedua, qabulu khabaril wahid, diterimanya khabar dari satu orang. Yang mengabarkan hadis ini hanyalah ruwaifi, dan kita terima, ya, dan kita terima hadis ini. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dari jalur satu orang, itu ruwaifi. Nah, ini menandakan bahwa dalam urusan akidah tidak dipersyaratkan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh kalangan ahlu bid'ah, yaitu Mu'tazilah. Mereka mempersyaratkan hadisnya sahih tapi mesti mutawatir. Nah, mutawatir paham enggak? Belum. Enggak mengerti. Hadis itu terbagi menjadi hadis mutawatir, hadis sahih, dan hadis ahad. Ya, hadis ahad yang bukan mutawatir. Hadis ahad terbagi lagi menjadi ya hadis masyhur, gharib. Nah, sekarang kita bahas mutawatir. Definisi gampangnya gini. Hadis mutawatir ialah hadis yang telah ditentukan oleh para ulama bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh banyak orang, banyak perawi. Yang perawi ini tidak mungkin bersepakat untuk berdusta, karena letak mereka secara teori-teorinya jauh-jauh. Kalau sekarang mungkin berdusta, tinggal mereka bikin grup WhatsApp. Hah? Grup WhatsApp Al-Kadzabin, ya, para pendusta. Ya enggak? Grup WhatsApp Al-Wadda'in, para pemalsu hadis, bisa aja. Nah, kalau zaman dahulu enggak, yang ada di Hijaz, di Mekah, ada di Mekah, di Madinah, di Syam, ada di Basra, di Kufah, segala macam yang mereka mustahil untuk berdusta. Nah, mengenai batasan jumlahnya para ulama berselisih. Ada yang menyatakan 313, ada yang menyatakan 30, ada yang menyatakan minimal 10. Intinya tidak kurang dari 10 yang digariskan oleh para ulama. Di bawah itu hadis sahih juga, tapi kalau diriwayatkan kurang dari batasan mutawatir namanya ahad. Ahad. Nah, ahad itu ada yang masyhur, gharib, aziz. Nah, barakallahu fikum. Ya. Nah, kata Mu'tazilah, kalau hadisnya sahih namun enggak sampai mutawatir, maka tidak diterima dalam urusan akidah. Ya, tidak diterima dalam urusan akidah. Ini juga keyakinannya kelompok bid'ah yang muncul di negeri ini dan menjadi momok juga, namanya Hizb Tahrir. Ya, Hizb Tahrir, karena mereka memang condong ke Mu'tazilah. Ya, kelompok bid'ah itu. Yaitu Hizb Tahrir condong ke Mu'tazilah. Barakallahu fikum. Ini real, nyata, memang demikian. Mereka juga mempersyaratkan dalam masalah akidah sebagaimana yang dipersyaratkan oleh kalangan Mu'tazilah. Ini menunjukkan bahwasanya sumber rujukan akidah mereka adalah kalangan Mu'tazilah. Nah, barakallahu fikum. Sementara dalam Islam, selama hadisnya sahih, ya, baik mutawatir atau ahad, ya, ahad sekalipun yang paling rendahnya seperti itu, yaitu hadis gharib. Hadis gharib, gharib itu yang hanya diriwayatkan oleh satu orang, kita terima. Hadis dalam bab akidah, innamal a'malu binniyat, itu diriwayatkan oleh Umar bin Khattab saja, enggak ada yang lain. Ini hadis ahad yang paling rendah martabatnya, namanya gharib. Itu kita terima selama hadisnya sahih. Ya, adapun mereka tidak. Mereka menyatakan mesti mutawatir. Dan itu pun akal-akalan aja. Ketika datang hadis mutawatir, semisal hadis nuzul, sifat nuzul, yaitu turunnya Allah ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, ini mutawatir. Dan mereka pun menolaknya. Kalaupun mereka menerimanya, mereka takwil, palingkan yang turun bukan Allah. Tapi yang turun adalah rahmat atau ampunan. Atau perintah. Rahmat Allah, perintah Allah, dan seterusnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, jadi, dalam manhaj ahli sunnati wal jamaah, diterimanya khobar satu orang. Selama dia ya soduk, selama dia jujur, selama dia adil, selama dia dobat, ya, memiliki dobat, kredibilitas, diterima hadisnya dia. Ketika dia menerima hadis dan menyampaikan hadis, diterima semua riwayatnya. Baik, ini perhatikan. Bisa dipahami sini? Sederhana aja. Mana, mengenai masalah ini, qabulu khobaril wahid, kaitannya dengan ilmu mustalah, terkait definisi masalah mutawatir dan ahad. Nah, ahad jamak dari ahad, namanya ahad. Ya. Ahad. Nah, ya sudah kerti sini. Walau antum belum belajar mustalah, siapa yang sudah pernah belajar mustalah? Hah? Enggak ada yang pernah belajar mustalah. Belum. Nah. Tapi paham sini. Insyaallah. Ya, secara global ya. Yang penting ngerti nih maksudnya apa? Khobaru qabuli qabulu khobaril wahid, paham di sini maksudnya apa? Diterimanya hadis dari satu orang. Kan yang mengabarkan hadis ini cuma siapa? Ruwaifi. Nah, diterima walaupun cuma beliau saja yang meriwayatkan. Nah, ini menunjukkan diterimanya hadis walaupun dari satu orang. Nah. Kemudian asalis yang ketiga, tahrimu aqdil lihyah. Haramnya mengikat jenggot, yaitu mentajaid, mengepang-epang. Kayak sekarang tuh orang-orang sering dikepang-kepang jenggot. Ya. Bahkan sebagian anak muda menumbuhkan jenggot motivasinya bukan untuk meneladani mengikuti sunnah, tetapi dalam rangka mengikuti penyanyi-penyanyi barat. Ya. Ya, ngikutin, bahkan ada yang grup metal gondrong rambutnya, jenggotnya dikepang. Ya. Dan itu keren di mata mereka. Ya. Nah, kalau dia berjalan gondrong, tatoan bajunya serem, tatoan gondrong, jenggotnya dikepang, kita juga berjalan dengan pakaian kita sehari-hari ini. Kayak koko, kayak gamis, kayak peci jubah. Mana yang dicurigai? Nah, ini. Ini ketidakadilannya. Yang dicurigai yang mana? Pasti kita. Barakallahu fikum. Baik, berikutnya. Mana lagi tadi? Arabi yang keempat, tahrimu taqalludil watar. Diharamkannya mengalungkan dengan apa namanya? Watar. Tali busur panah. Namun ini tidak terbatas di tali busur aja. Ya, semua segala macam bentuk jimat, baik raja, isim, ya, keris, kemudian dalam bentuk sohub, lembaran-lembaran yang dibuntal-buntalkan, ya, kemudian dalam bentuk apalah semuanya, ya, apalah. Bahkan ada ya film Betawi dulu, film Benjamin, Samson anak Betawi, saya dulu pernah nonton, ya, itu jimatnya ternyata di bulu ketiaknya. Itu ternyata jimatnya di mana? Di bulu ketiaknya. Sekarang begini ya. Kita ini kan ada contohnya. Ini ala sabil far, contoh aja. Begini. Andai seorang dukun memberikan jimat kepada pasien, itu jimat itu dalam bentuk bulu ketiak atau dalam bentuk yang lainnya. Selama bulu ketiaknya tersebut tumbuh, dia meyakini itu akan mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Sebagaimana yang tertera di kisah film Samson itu kan. Samson itu kalau di Arab itu ada di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dia togut, ada di Riyadh. Ya, diceritakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Kashfus Syubuhat. Dia adalah togut. Samsan namanya. Samsan. Di Indonesia Samsung. Nah, kalau di dahulu di Arab Samsan, dia togut diibadahi. Ya. Dia orang yang memiliki yang sakti mandraguna. Ya, semacam dukun lah. Sakti mandraguna kemudian diibadahi. Ya, dianggap sebagai orang yang wali super. Ya, bukan cuma wali majdub, wali super. Nah, ini Samson ini. Ya, namanya Samsan. Ya, Samsan. Mereka diibadahi di mana? Di Najd. Tepatnya di kota Riyadh, di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, ini Samsan. Diceritakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Kasbu Syubuhat mengenai hal ini. Samsan Yusuf. Nah, namanya ada yang di namanya Yusuf, namanya Samsan di Taj, ada yang namanya Taj juga di Kasbu Syubuhat. Nah. Ya. Kenapa Mas Yudi? Ah, itu alarm apa ditelepon istri? Aduh, gerobak belum dirantai apa gimana? Hah? Belum angkat jemuran itu? Tabarakallahu fikum. Nah, itu tadi ya, kayak bulu ketiaknya. Si Samson diyakini itu mendatangkan manfaat dan mudarat, nah itu jimatnya. Ya. Jadi film-film kayak begitu jangan dianggap remeh. Ya. Film-film kayak gitu, film itu yang ada jimatnya. Lagi mandi jimatnya diambil. Hah? Ya kan? Mat Tuhan suka. Nah, itu jimat-jimat itu semua, jimat-jimat. Dan yang seperti ini seolah-olah seperti sudah mendarah daging di masyarakat kita. Dan kita menganggapnya sebagai suatu hal yang lumrah. Oleh karena itu banyak di pondok-pondok pesantren bahkan. Di pondok-pondok pesantren ketika kelulusan, ijazah yang dinanti bukan ijazah formalitas sekolah menandakan lulus dari aliyah, bukan. Yaitu ijazah Aisyah. Dapat cincin. Hah? Dapat raja, dapat keris, dapat isim. Hah? Dapat jimat. Nah, itu ijazah yang dinanti oleh mereka. Ya. Sehingga dia memiliki ya kekebalan, kanuragan dan seterusnya. Ya, walaupun mereka menganggapnya ini ilmu putih, enggak ada ilmu putih. Ya. Mau warnanya putih syirik ya syirik, hitam syirik ya syirik. Enggak ada. Ya barakallahu fikum. Tapi memang di antara mazhab Asy'ari, sebagian mazhab Asy'ari ya, karena mereka mayoritas Asy'ariyah. Mereka tidak mempermasalahkan jimat ini. Selama mereka meyakini bahwasanya yang mendatangkan manfaat dan mudarat adalah Allah. Ya. Padahal Nabi SAW sudah menyatakan demikian. Ketika sahabat memakai jimat waktu itu. Apakah sahabat meyakini yang mendatangkan manfaat dan mudarat adalah jimat tersebut? Tidak. Mereka beriman kepada Allah. Dan namun Nabi SAW menyatakan, anzi'a, lepas itu. Mesti lepas. Lepas. Maka Nabi SAW menyatakan demikian. Disuruh lepas oleh Nabi SAW. Anzi'a. Fa innaha law taziduka illa wahanan. Nabi menyatakan demikian. Law mitta wa hiya alayka ma aflahta abada. Ini yang dikatakan oleh Nabi demikian ini siapa? Yang kata Nabi copot itu. Itu tidak akan menambah apa-apa untukmu kecuali kelemahan. Kalau kamu mati dalam keadaan kamu demikian masih pakai kayak gini-gini, gelang-gelang kayak gini, engkau tidak akan bahagia selama-lamanya. Ya, engkau tidak akan bahagia selama-lamanya. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW ini siapa? Hah? Imran bin Husain. Sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dia belum tahu. Dia belum tahu apakah kita pahami bahwasanya Imran bin Husain ketika memakai gelang-gelang kayak gitu. Hah? Bahwasanya yang mendatangkan manfaat dan mudarat gelang. Kayak gitu. Hah? Ada kita pahami kayak begitu? Enggak ada. Yang meyakini, dia meyakini Allah yang memberikan manfaat, menolak mudarat. Namun hanya menjadikan sebagai apa? Wasilah. Nah ini enggak diterima. Ini enggak diterima. Paham enggak sih? Oleh karena itu beliau melepaskan. Dan sudah tahu sekarang. Berilmu. Maka ditinggalkan. Ya, maka keyakinan apapun dari mereka. Bahwa ini cuma wasilah. Tidak diterima. Tidak diterima. Islam mengajarkan kita untuk menggapai asbab. Namun asbab yang diperbolehkan oleh Islam, asbab-asbab yang masuk akal. Ya, kalau mau dapat uang kerja, kalau mau sembuh, ya berobat ke dokter, ya, bekam. Ini sebab-sebab semua. Ya, mau kenyang ya makan. Namun kita semua meyakini bahwasannya tidak ada yang mampu menyembuhkan, tidak ada yang mampu memberikan rezeki, tidak ada yang mampu mengenyangkan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cuma sebab aja. Namun kita diperintahkan mengambil sebab, dan kita tidak diperbolehkan meninggalkan sebab. Meninggalkan sebab celaan terhadap syariat. Bergantung kepada sebab syirik rububiyah. Paham nggak sini? Syirik rububiyah. Nah, syirik akbar kalau bergantung kepada sebab. Taibar kalau fikum. Jadi tidak bisa diterima alasan mereka sedikit pun. Oh ini cuma wasilah, oh ini kan cuma jalan aja. Tetap yang manfaat mudarat kita yakini itu Allah. Ini tidak bisa. Ya barakallahu fikum. Nah, berikutnya. Mana lagi tadi yang kelima. Tahrimul istijmar. Diharamkannya ya beristinja, bahasa kita cebok ya. Bi rausi dabbatin aw azmin. Dengan kotoran hewan atau tulangnya. Tadi alasannya apa? Karena tulang hewan makanan jin. Kotoran hewan berarti makanan ternaknya jin. Ternaknya jin. Kenapa? Enggak tahu. Ya, jadi jin makan dari ternak-ternak mereka. Nanti mereka menyembelih Allah alam mungkin. Nah, ya. Karena saya enggak pernah gaul sama jin. Nah, kalau gaul mungkin tahu. Nah, ini enggak gaul. Kita enggak lihat dia, dia lihat kita, enggak tahu. Dan enggak perlu tahu. Kalau tahu juga bukan pengetahuan. Hah? Justru kalau tahu berbahaya ini, jangan-jangan dia wah. Main-main sama jin ini. Iya. Nah, justru enggak tahu itu menunjukkan ya, hal yang fitrah. Nah. Wa inna maharramal istijmara biha li'anna al-azma ta'amul jin. Dan diharamkan beristinja, beristijmar, cebok dengan tulang hewan li'anna al-azma ta'amul jin. Karena yang namanya tulang hewan itu adalah makanan jin. Ya. Warausa ta'amu bahaimihim. Dan kotoran hewan adalah makanan hewan ternak mereka. Hewan ternak jin. Nah, kayak apa hewan ternak jin? Allah alam bisawab. Ya. Baik. Munasabatul hadis ilil bab. Ya. Apa hubungan hadis ini dengan bab? Bab majaru fi ruqa wa tamaim. Aitsu dalal hadisu ala tahrimi ta'likil watar lidaf'id dur. Hadis ini menunjukkan haramnya menggantungkan atau mengikat atau ya mengikat tali busur panah untuk menolak mudarat. Namun jangan dibatasi hanya menggantungkan tali busur panah dalam bentuk apapun. Ya, sebagian orang meletakkan stiker-stiker atau apa dengan harapan menolak mudarat. Nah, ini enggak boleh. Ya, kalau zaman dulu yang muncul setan kolor hijau katanya, mereka meletakkan bambu-bambu kuning. Ya, untuk apa? Menolak mudarat kolor hijau. Ah, ini tipuan dari setan. Ini tipuan dari setan. Setan yang membisikkan mereka. Setan yang membisikkan ke mereka lewat dukun-dukun. Ya, lewat paranormal-paranormal. Dikatakan biar rumah aman dari kolor hijau, kalian pasang bambu kuning. Ini dari setan. Ketika diyakini oleh makhluk, oh iya, pakai pasang kuning. Bambu kuning. Mereka meyakini berarti yang menolak mudarat adalah bambu kuning. Coba masuk akal enggak? Masuk enggak? Akal enggak? Setan takut sama bambu kuning. Masuk akal enggak? Enggak. Ini bukan asbab yang syar'i. Asbab yang syar'i itu antum khawatir maling datang ke rumah antum. Rumah antum antum gembok. Hah? Kasih setrum. Misalkan. Ya. Misalkan gitu. Kasih gembok, gemboknya itu yang ada alarmnya kan. Sekarang ada gembok yang ada alarm itu ya. Tahu gak? Kayak motor Marwanto. Nah, ada alarmnya itu. Oh, bunyi itu. Nah, ya. Nah, itu adalah sebab-sebab yang syar'i. Yang diperbolehkan. Ya gak? Antum nih, di motor. Di sini kan katanya banyak maling nih. Ada yang kemalingan motor antum kemana? Kemalingan. Maka antum hati-hati naruh motor di sini. Pernah ada yang kemalingan motor di sini. Hah? Nah, di sini rawan gitu. Nah, sebab-sebab yang syar'i antum kasih alarm motor antum, antum gembok, ya enggak? Atau ya, akinya dilepas. Loh, ini kan sebab yang syar'i, walau nyusahin. Ya. Nah ini sebab yang syar'i. Tapi kalau pasang ya, bambu kuning, kasih tali, ya itu sebab apa itu? Mencegah mudarat dari mana? Syar'i enggak? Enggak syar'i. Ini murni keyakinan mistis. Ini murni keyakinan klenik. Ya, khurafat kayak begini. Ini enggak ada dalilnya, enggak ada dalilnya dari his, dari intrawi kita. Enggak bisa masuk akal itu. Ya. Nah, ini murni mistis. Murni mistis. Nah, paham enggak di sini? Taib. Rumah biar enggak kemalingan digembok, dikunci, diunci, kasih CCTV, segala macam. Nah, ini memang real. Ini asbab syar'i. Ini asbab syar'i diperbolehkan. Hah? Tapi rumah biar enggak kemalingan digantungin segala macam. Gantungin apa misalkan kain apa? Ini syar'i enggak? Mah, mana ada syar'i kayak begini? Ini murni klinik mistis. Kayak begini. Kalau dia bergantung ke situ, nah, ini syirik akbar. Kalau dikatakan cuma sebagai wasilah, syirik asghar. Ya, paham ya di sini? Wasilah aja, syirik asghar. Ya, enggak dilihat ya apa namanya? Wasilah itu. Karena Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk melepas itu. Karena kita pahami sahabat tidak mungkin meyakini gelang-gelang yang ia pakai ya itu untuk yang mereka meyakini gelang-gelang tersebutlah yang mendatangkan manfaat mudarat, enggak ada. Mereka hanya meyakini sebagai wasilah. Dan syariat waktu itu belum sempurna. Syariat belum sempurna, maka Nabi perintahkan copot-copot. Nah, barakallahu fikum. Bisa dipahami sini ya? Munasabatul hadis li tauhid. Apa hubungan hadis ini dengan tauhid? Haitsu tabarra'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis ini menunjukkan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri mimman ta'allaqa, dari siapa saja yang menggantungkan wataron, tali busur panah dan seterusnya, keris segala macam, lidaf'id dur, untuk menolak mudarat. Li'anna jalban naf'i wa daf'ad-durri, karena yang mendatangkan manfaat, menolak mudarat, minal af'alil khasati billah, itu merupakan perbuatan-perbuatan yang khusus dari Allah. Wal talabuha min ghairillahi syirkun. Maka mencarinya, mencari sesuatu hal yang dapat menolak mudarat, mendatangkan manfaat kepada selain Allah, itu dinilai sebagai sebuah kesyirikan. Bisa dimami sini? Nah. Tapi selesai masalah hadis ini, kita masuk ke hadis berikutnya. An Sa'id bin Jubair. Dari sahabat Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu. Qala. Beliau berkata, Sa'id bin Jubair, "Man qata'a tamimatan min insanin kana ka'adli raqabatin." Rahu waqi'. Yang dimaksud dengan Waqi' bin Jarrah, guru dari para imam, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, gurunya Waqi' bin Jarrah. Ya. Dari Sa'id bin Jubair. Ya, Sa'id bin Jubair ini adalah seorang tabi'in, murid dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala. Ya, beliau murid dari Abdullah bin Abbas. Beliau berkata, "Man qata'a tamimatan," barang siapa yang melepaskan tamimah, jimat, min insanin, dari manusia. Jadi dia berikan peringatan, copot jimat kamu itu, enggak berguna. Maka kana ka'adli raqabah, maka dia seperti membebaskan seorang budak. Dan membebaskan seorang budak adalah amalan besar. Ya, rahu waqi'. Diriwayatkan oleh Waqi'. Wa qala Ibrahim wa lahu an Ibrahim. Dan juga dari beliau, dari jalur dari Ibrahim An-Nakhai, seorang tabi'in, qala, dia berkata, kanu yakrahuna tamaima kullaha, mereka semua para salaf membenci. Yakrohun ini maknanya mengharamkan. Karena makruh menurut para ulama salaf dahulu maknanya haram. Ya, mereka mengharamkan at-tamaimah, seluruh jimat-jimat kullaha semuanya. Minal Quran wa ghair Quran. Apakah itu dari Quran atau dari selain Al-Quran? Ya. Taib. Ini yang pertama perhatikan. Ya, siapa yang membebaskan siapa yang memotong, mencopot satu jimat dari seseorang, dia seperti membebaskan budak. Ya. Karena seorang yang bergantung kepada jimat, maka dia menjadi budak kesyirikan. Dia menjadi budak setan. Ya, oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di kitab beliau Risalah Al-Ubudiyah, beliau menyatakan bahwasanya kemerdekaan yang hakiki ialah kemerdekaan seseorang dari penghambaan kepada selain Allah. Ya, penghambaan kepada selain Allah. Dan budak yang paling mengerikan, perbudakan yang paling mengerikan ialah seseorang menghambakan diri kepada selain Allah. Walaupun seorang ternyata dia budak, namun dia beribadah hanya pada Allah, hakikatnya dia adalah orang yang paling merdeka. Dan seorang yang merdeka, dia tuan baron sekalipun. Namun dia ternyata beribadah kepada selain Allah atau bergantung kepada jimat-jimat, maka hakikatnya dia adalah manusia yang paling paling jadi budak, paling budak, apa itu maknanya? Maka dia adalah budak yang paling hina. Ya, maka di sini beliau mengkiaskan seorang yang ya masih memakai jimat berarti masih menghambakan dirinya kepada setan, kepada jimat. Ketika seorang orang lain melepaskan jimat tersebut dari dirinya, seolah-olah dia membebaskan diri orang tersebut dari perbudakan kepada setan. Bisa dipahami kan sini? Ya. Baik, kita baca penjelasan Syarhul Kalimat. Kata beliau Said bin Jubair, man qata'a tamimatan, man qata'a azala, barang siapa yang menghilangkan. Ya. Barang siapa yang menghilangkan? Menghilangkan jimat. Ya. Tamimatan mufradu tamaim. Ini bentuk mufrad, bentuk kata tunggal dari tamaim. Jamaknya pluralnya adalah tamaim. Ya, mufradnya tamimah, jimat. Al-murad yang dimaksud ialah ma yu'allaqu 'alal insan min khazarin wa nahwi. Yaitu yang digantungkan di tubuh seseorang, apakah itu dalam bentuk khazar, manik-manik, ya, wa nahwi dan semisalnya, apakah itu dalam bentuk ikat pinggang, cincin, kalung, gelang, ya. Dia semuanya litqa'i al-ain, untuk memproteksi diri dari penyakit ain. Yang tujuannya untuk menolak mudarat, biar kebal, biar apa? Ya, semuanya. Maka kalau dicopot itu dari seseorang, kana ka'adli raqabah, ka'adli ai lahu minal ajri ma yu'adilu itqa raqabah. Lahu minal ajri, dia mendapatkan pahala. Ma yu'adil, yang pahalanya sebanding, ya, sebanding dengan apa? Itqa raqabah, dengan pahala membebaskan budak. Nah, karena dia ini bahkan lebih besar lagi. Ya. Kalau seorang budak dibebaskan dari penghambaan kepada apa? Perbudakan kepada tuannya. Ya. Kalau ini dia membebaskan seseorang dari perbudakan kepada setan. Nah, kepada setan. Oh, ini lebih besar lagi pahalanya. Nah, ini lebih besar lagi. Baik. Ya, bahkan lebih baik dari itu. Ya. Sehingga dia mendapatkan hidayah. Dia meyakini bahwasanya jimat-jimat ini enggak bisa memberikan manfaat dan mudarat sedikit pun. Ya, dia lepaskan, dia tinggalkan keyakinan jelek tersebut. Nah, maka orang yang tadi dapat pahala besar, mengajak kepada tauhid. Ya, lebih bagus daripada membebaskan budak. Barakallahu fikum. Ya, kemudian Said bin Jubair menyatakan, afwan, Ibrahim An-Nakhai menyatakan, masih perkataan dari Said bin Jubair dari Ibrahim An-Nakhai, bahwasanya para salaf dahulu yakrahun ay yuharrimun, mereka mengharamkan. Ad-dhamir fi yakrahun, dhamir waw jamaah aidun li salafis saleh, kembali kepada salafus saleh. Mereka membenci semua jimat, apakah dari Quran atau dari selain Quran, ya, dari Quran atau dari selain Quran. Ya. Jadi yang dimaksud salafus saleh di sini adalah para kibaru tabi'in dari murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud. Ya, maka mereka tidak membedakan masalah jimat. Mereka tidak merincinya. Semua mereka mengharamkan secara umum. Apakah itu dari Quran atau bukan Quran? Walaupun dari Quran, mereka mengharamkan. Ya, barakallahu fikum. Maka ucapan Ibrahim An-Nakhwi ini menegaskan apa yang dikuatkan oleh para ulama tentang haramnya, terlarangnya memakai jimat dari Quran sekalipun. Ya, dari Quran sekalipun. Nah. Maka enggak boleh digantungkan di leher-leher. Ya. Apakah itu dari surat-surat segala macam dengan surat-surat Al-Quran, ini enggak boleh. Ya, ini enggak boleh. Ya enggak boleh di mobil-mobil, di tembok, ya. Dengan tujuan menolak mudarat. Namun kalau di tembok misalkan ya sebagai hiasan aja kaligrafi. Ya, itu tidak ada niat untuk menolak mudarat, mendatangkan manfaat, mungkin sebagai hiasan. Ini masalahnya lain. Ya, masalahnya lain dengan masalah ini. Saya barakallahu fikum. Ya, kenapa demikian? Karena yang kayak gini wasilah menuju kesyirikan. Wasilah menuju kesyirikan. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan kebolehannya. Ya. Tayyibarakallahu fikum. Dan ini juga menunjukkan jauhnya salaf dari praktek-praktek kesyirikan yang paling samar sekalipun. Yaitu apa? Jimat dengan Quran. Nah, ini kan samar. Kalau kita pakai jimat dengan keris, udah ketahuan. Nah, ini pesugihan ini. Tapi kalau jimatnya itu ayat-ayat Quran, samar. Samar. Orang-orang akan menganggap hal ini adalah sebuah hal yang mubah. Sebuah yang, hal yang boleh. Nah, salaf ternyata mengharamkannya. Tabarakallahu fikum. Nah, kita masuk penjelasan global asar ini, dua asar ini. Fil asaril awal, diriwayat asar yang pertama. Yukhbiruna Sa'idun Ibn Jubair. Sa'id bin Jubair mengabarkan annahu man azala tamimatan, bahwa barang siapa yang menghilangkan jimat min insanin, dari seseorang, kana lahu minal ajri indallah, maka dia mendapatkan pahala di sisi Allah mislu ajri man a'taqa raqabatan, seperti pahala orang yang a'taqa, membebaskan, ya raqabah, seorang budak. Li annahu a'taqa man allaqaha minan nar, karena dia berarti membebaskan orang yang telah menggantungkan dirinya dengan neraka. Ya. Faharrarahu, maka kemudian dia membebaskannya, memerdekakannya. Min rikil hawa, dari perbudakan hawa nafsu. Wasyirki, dari perbudakan kesyirikan. Ya. Wa fil asari tsani, dan pada asar riwayat yang kedua. Yukhbiruna ar-rawi, rawi mengabarkan kepada kita Ibrahim An-Nakhai, anna salafa yakrahuna at-tamaim, ya, bahwasanya salaf itu membenci jimat-jimat. Ini Ibrahim An-Nakhai yang menyatakan, ya, bukan yang kedua yang menyatakan Ibrahim An-Nakhai. Yang dimaksud walahu itu masih riwayat waqi'. Nah, wa ya'muruna biqat'iha, dan para salaf memerintahkan kita untuk melepaskannya, mencopotnya, wa izalatiha, menghilangkannya. Sawa'un kanat minal Qur'an aw min ghairihi, apakah itu jimat-jimat itu dari Quran atau yang lainnya. Nah, ini penting sekali ini. Dari Quran atau selainnya. Karena ini wasilah menuju kesyirikan. Fawaidul asarain. Fawaidul asarain. Dua faedah, dua riwayat ini. Al-awwal fadlu ingkari munkar. Yaitu keutamaan mengingkari kemungkaran. Ya. Asani yang kedua, tahrimu tamimati, diharamkannya jimat dalam bentuk apapun, dari Quran atau selain Quran. Asalis yang ketiga, fadlu i'taqi ar-raqabah, keutamaan membebaskan seorang budak. Oleh karena itulah di dalam berbagai kafarat disyariatkan untuk membebaskan budak. Ar-rabi yang keempat, tahrimu salafi lil tamaim, pengharaman kaum salaf terhadap seluruh jimat-jimat, sawan kanat minal Quran au ghairih, apakah itu dari Quran atau selainnya. Ya, ma munasabatul asarain lil bab, hubungan dua riwayat ini dengan bab ya haitsu dalla kullun minhumah, di mana dua riwayat ini masing-masing keduanya menunjukkan ala tahrimi ta'liqi tamimati, ya akan keharaman menggantungkan jimat, sawa'un kan min al-Qur'an au min ghairihi, apakah itu dari Quran atau yang selainnya. Ya, munasabatul asarain li tauhid. Ya, hubungan dua asar ini dengan tauhid itu apa? Haitsu dalla kullun minhumā 'ala tahrimi ta'liqi tamimati li daf'id durr. Ya, dua riwayat ini menunjukkan keharaman menggantungkan jimat untuk menolak bahaya. Li anna jalban naf'i wa daf'ad-durri min al-af'ali al-khassati billah. Karena mendatangkan manfaat, menolak mudarat, itu diantara perbuatan yang khusus bagi Allah. Wa talabuha min ghairillah syirkun. Dan memencarinya, memintanya kepada selain Allah, itu adalah sebagai sebuah bentuk kesyirikan. Tapi cukup. Ya, kita berikan kesempatan bagi ikhwah yang mau ya, bertanya. Tafadhol, silakan. Nah.